إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم والحمد لله kita sudah menyelesaikan kitabus shalah dari kitab Umdatul Ahkam, pembahasan terakhir bab al-janais. Insyaallah kita akan masuki kitab baru, yakni kitabuz zakah. Kita baca hadis pertama sebelum kita membaca ta'liq atau syarah dari al-Imam As-Sa'di rahimahullah. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب الزكاة الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas, nama beliau Abdullah. Beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas salah satu di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam selain Hamzah. Dari keduanya yang lebih baik ya adalah Hamzah. Qala, beliau Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ini ke negeri Yaman. Dan hadis ini termasuk di antara adillah para ulama yang menunjukkan diterimanya khabar ahad, ya diterimanya khabar ahad, tidak sebagaimana ya, keyakinan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka yang menolak khabar ahad. Dalam seluruh permasalahan agama ini, karena sebagaimana akan kita baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'ad untuk menyampaikan ya permasalahan agama ini, dari permasalahan akidah ya dan permasalahan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka satati qauman ahlal kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum di mana mereka adalah ahlul kitab. Ma'ruf di zaman itu, mayoritas penduduk Yaman adalah di atas agama Yahudi. Ya, mayoritas penduduk Yaman di atas agama Yahudi. Dan kalau dimaksud ahlul kitab, ya maka salah satu di antara dua golongan manusia, Yahudi atau Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ji'tahum," apabila engkau telah datang kepada mereka, jam segini berarti dia ada musyrifnya. Fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila engkau telah datangi mereka, serulah, ajaklah kepada syahadat La ilaha illallah, yakni agar mereka mempersaksikan ya dengan lisan mereka, dengan diyakini ya oleh hati mereka bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik. Nah, dalam sebagian riwayat yang lain dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fad'uhum ila an yuwahhidullah. Serulah untuk mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an yuwahhidullah. Dari sini menunjukkan bahwa istilah tauhid, istilah yang telah datang di dalam syariat, sebagaimana dalam riwayat lain tadi. Tidak sebagaimana tuduhan sebagian musuh dakwah salafiyah yang menyatakan bahwa istilah tauhid, istilah bid'ah, akan dituduhkan itu sesuatu yang diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Istilah tauhid telah datang dalam hadis sebagaimana dalam riwayat lain tadi, ila an yuwahhidullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka laka ata'u laka bidzalik. Sebagian riwayat fa inhum ata'uka bidzalik. Dalam riwayat ini, fa innahum ata'u laka bidzalik, apabila mereka telah menaati engkau, telah mau taat kepadamu, bidzalik yakni dalam perkara tersebut, yakni bersaksian dengan syahadatain, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka annallaha qad faradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diri-diri mereka salat lima waktu fi kulli yawmin wa laylah, di setiap siang dan malam. yakni setiap hari. Baik, ini tertib di dalam dakwah. Jadi diawali dengan perkara paling dasar, yakni masalah tauhid. Kemudian berikutnya perkara salat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Maka apabila mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yakni ketika dikabarkan kewajiban sholat, mereka pun melaksanakannya, menaati apa yang Allah perintahkan tersebut, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim sadaqatan. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diri mereka sadaqah. Sadaqah yang dimaksud, yakni zakat. Yani sadaqah wajibah, yani zakat. Tu'khadu min agniyaihim, faturaddu ala fuqaraihim. Tapi ini yang menjadi syahid dari pembahasan kita, kitabuz zakah. Bahasanya zakat ini, atau sadaqah ini, diambil min agniyaihim, dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan, yakni dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yakni ya mereka taat mau mengeluarkan zakat harta-harta mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka hendaklah engkau menjauhi, yakni mengambil harta-harta mereka yang paling bagusnya. Jadi ini menunjukkan tidak bolehnya pihak yang mengambil harta zakat untuk mengambil dari yang terbaiknya. So yang kita ketahui, ya keadaan harta itu ada yang paling bagusnya, ada yang pertengahannya, dan ada yang jeleknya. Maka ya yang diambil adalah yang pertengahannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini melarang ya petugas zakat untuk mengambil yang paling mahalnya dari harta zakat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum. Dan hendaklah engkau takut ya dari doa orang yang dizalimi. Ya, terkait dengan ini menunjukkan bahwasanya mengambil ya zakat dari harta-harta yang terbaik ya tanpa kerelaan dari pihak yang mengeluarkan zakat, ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Jadi apabila pemilik harta itu mengeluarkan yang terbaiknya, tentunya ini keutamaan. Namun bagi penarik zakat tidak boleh mengambil yang terbaik dari harta itu. Dan ini, yakni ketika terjadi mengambil yang terbaik dari harta, ini merupakan kezaliman. Makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Hendaklah engkau takut dari doa orang yang dizalimi. Dan cakupan hadis ini terkait dengan perintah untuk kita waspada dan takut dari orang yang dizalimi, cakupannya umum. Ya, hendaklah kita berusaha untuk menjauhi kezaliman terhadap siapapun. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tidak ada antara doa al-mazlum, ya, doa orang yang dizalimi tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala hijab, penghalang. Jadi tidak ada hijab yang menghalangi antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca syarah dari Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala kitabuz zakah hiya at-tuhratu wan-nama'u. Zakat adalah at-tuhratu wan-nama'. Ini beliau membawakan definisi zakat secara lugawi, secara bahasa. Bahwa zakat maknanya adalah at-tuhrah, ya, kesucian, kebersihan, wan-nama, dan berkembang atau perkembangan. Ya, dari makna lugawi ini, ya, bisa tergambar karena hal yang mesti terkait atau ada silah, ada keterkaitan antara makna secara bahasa dan secara istilah. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca definisi zakat secara istilah. Fahiya, dengan demikian zakat ini tutahhirul mukhrija wa taziduhu wa tutahhirul mala wa tunammihi ay taziduhu, sehingga zakat ini akan mensucikan al mukhrij, yakni orang yang mengeluarkan harta zakatnya, wa taziduhu, dan akan memberikan tambahan kepadanya, kepada pemilik harta tadi. Demikian pula zakat ini akan mensucikan harta, kalau tadi terkait dengan pemiliknya, ya, kemudian juga terkait dengan hartanya. Dengan zakat ini harta akan menjadi bersih, watunamihi, dan akan mengembangkan harta tersebut, aitaziduhu, yakni akan menambah harta yang dimiliki oleh seorang dengan sebab zakat itu. Baik, oleh karena itu, ya, dalam sejarah manusia menunjukkan orang-orang yang menunaikan apa yang wajib pada hartanya, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jaga harta-harta mereka. Kemudian bagaimana terkait dengan mensucikan pemilik harta? Maksudnya bagaimana? Apa yang disucikan dengan zakat ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah di ayat yang 103 telah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah dari harta-harta mereka, yakni para agniya, sadaqah, yakni sedekah, yakni maksud sadaqah wajibah, yakni zakat. Di mana zakat ini tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka dan akan mentazkiyah, yakni mengembangkan mereka dengan zakat tadi. Wassalli alaihim, dan doakanlah mereka, ya, para ayat muzaki tersebut para orang-orang yang menunaikan zakat tadi. Inna salataka sakanul lahum, sungguhnya doamu ya menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyatakan dari firman Allah, khudz min amwalihim shadaqah hiya az-zakatul mafruḍah, kata beliau, yang dimaksud di sini shadaqah ini adalah zakat yang wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dari firman Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ay tutahhiruhum minadzunubi wal akhlaqir razilah, yakni mensucikan mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat harta mereka tersebut, minadzunub, dari dosa-dosa mereka, dibersihkan dengan zakat ini ya, dari dosa-dosa mereka. Kemudian wal akhlaqir razilah, demikian pula dibersihkan ya dari akhlak-akhlak yang rendah. Ya, seperti sifat bakhil, pelit. Demikian pula sifat hasad. Ini akan terbersihkan dengan zakat ini. Kemudian dari firman Allah, wa tuzakkihim, kata Imam As-Sa'di, ay tunammihim wa tazidu fi akhlaqihimul hasanah wa a'malihimus salihah. Bahasanya dengan zakat ini akan mengembangkan dan menambah mereka, orang-orang yang menunaikan zakat ini, pada akhlak-akhlak baik mereka. Ya, seperti sifat karom, dermawan. Ya. Ini akan semakin bertambah sifat mulia tersebut. Demikian pula pada amal-amal salih mereka. Wa tazidu fi thawabihim ad-dunyawi wal ukhrawi wa tunammi amwalahum. Demikian pula akan menambah pada pahala mereka, baik balasan duniawiyah, ya, di antara balasan duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menunaikan harta mereka, ya, dijaga harta mereka karena mereka fuqara dan masakin, ya, merasakan di antara manfaat harta dari orang-orang yang menunaikan zakat, sehingga mereka pun akan ya berupaya untuk bagaimana ikut di dalam menjaga harta orang-orang yang gemar berzakat tersebut. Oleh karena itu termasuk di antara harta-harta yang sifatnya zahirah ya, seperti peternakan ya, kemudian pertanian. Maka disyariatkan agar zakat dari harta-harta tersebut dikeluarkan di mana keberadaan harta itu. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang ada di sekitar harta itu dari kalangan fuqara dan masakin, ya, melihat langsung harta tersebut dan memiliki harapan besar akan mendapatkan manfaat dari harta tadi. Sehingga ketika mereka mendapatkan manfaat, maka mereka pun akan ikut menjaga. Ya, meskipun mungkin pemiliknya jauh ya di seberang sana, atau mungkin tidak di negeri itu, mereka akan ikut menjaga. Tetapi sebaliknya, ya meskipun seorang misalnya mengeluarkan zakat dari hartanya itu, namun ya zakatnya dikeluarkan di tempat tidak keberadaan harta tadi, ya, bisa jadi ini akan menjadi sebab, yakni adanya upaya sebagian orang untuk yakni merusak harta itu dikarenakan ya terhalang dari mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau itu panenan mungkin saja ada yang memanen sebelum pemiliknya. Demikian tentunya lebih-lebih ya pahala yang sifatnya ukhrawi yang akan dipetik oleh mereka yang menunaikan zakat ya pada yaumul kiamah kelak. Demikian pula dengan dikeluarkan zakat harta, maka akan semakin mengembangkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fahiya wa in kanat bil hissi tunkisuhu naqsan qalilan fa innaha taziduhu ad'afa ad'afi dhalika min al barakah ma'a ma yahsul lahu min al thawab. Maka sungguhnya zakat ini walaupun secara hissi apa yang terlihat ya seakan mengurangi harta seseorang ya, namun dari sisi kadar ya naqsan qalilan ya kekurangan yang sedikit berkurang namun kurang yang sedikit. Contoh misalnya pada harta berupa uang ya ketika mencapai nisab Tufail berapa persen zakat? Ya. Zakat uang berapa persen? Ada yang paham? Ilham? Sudah sampai pelajarannya? Belum. Baik. Ya. Zakat uang sebagaimana zakat emas ataupun perak itu 2,5%. Ya, 2,5% itu 1/40. Ya, artinya kalau seorang taruhlah memiliki harta misalnya 40 miliar ya. Enggak terlalu banyak ya. 40 juta saja. Baik. Berarti yang dikeluarkan sebagai zakatnya berapa? 1 juta. Ya. Terkurangi dari 40 juta hanya 1 juta. Artinya yang tersisa 39 juta. Ya, banyak atau sedikit 1 dengan 39? Sedikit sekali. Ya. Ini sesuatu yang sifatnya secara hissi. Seakan berkurang. Baik. Namun kata Syekh, fa innaha taziduhu ad'afa ad'afi dzalika minal barakah. Maka sesungguhnya zakat ini akan menambah harta tersebut berkali-kali lipat. Ya, minal barakah dikarenakan keberkahan. Ya, yang namanya al-barakah yakni ya, kebaikan yang banyak dan menetap. Itu makna dari barokah. Jadi kebaikan dari harta tersebut, yang kebaikan itu sifatnya banyak. Ya. Dan kebaikan itu sifatnya menetap. Sehingga bisa jadi secara nominal, angka, seseorang memiliki harta, ya, tidak seberapa. Ya, namun ketika dia menunaikan apa yang menjadi haknya, maka harta yang secara hitungan tadi tidak seberapa tadi akan memberikan kecukupan dalam perkara-perkara yang menjadi kebutuhannya. Baik. Berapa banyak di antara manusia mungkin penghasilannya demikian besar, ya, namun tidak memberikan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan matanya. Ya, bahkan ya semakin besar penghasilannya, semakin besar utangnya. Baik. Kemudian selain keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya pada hartanya tersebut, ma'a ma yahsulu lahu minas thawab, bersamaan dengan pahala yang diraih ya dari zakat yang dia tunaikan tersebut. Wa idza barakallahu bil mal, jika Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada harta, harta yang dimiliki oleh seorang, lam yunqishu syai'un abada, maka tidak ada sesuatu pun yang mengurangi dari harta tersebut abadan ya selama-lamanya. Ya, sehingga harta yang dimiliki seorang yang dia tunaikan kewajibannya, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan Allah akan memberikan balasan-balasan yang di luar dari perhitungan seorang hamba. Bisa balasan itu Allah berikan berupa kenikmatan sehat, di mana nikmat sehat, nikmat dunyawiyah yang demikian besar. Ya, seorang jika dihadapkan pada sakit, dia akan siap untuk mengeluarkan harta berapapun yang harus dia keluarkan untuk berobat. Menunjukkan dari sini, ya, nikmat sehat itu lebih besar ya di hati manusia dibandingkan nikmat harta. Terlebih lagi ya, dengan seorang menunaikan zakat dari hartanya, Allah Subhanahu wa taala ya akan jadikan sebab seseorang istiqomah di atas agamanya. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat istiqomah. Karena ini termasuk di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan terlebih di zaman fitnah. Ya, terlebih di zaman fitnah. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, di zaman beliau, di zaman masih ya banyak para ulama, ya, beliau menyatakan bahwa min afdalil karamah ya fi hadha zaman al-istiqamah, ya, termasuk dari paling utamanya karamah di zaman ini istiqamah. Zaman masih banyak para ulama di masa itu. Ya, al-Imam ya Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i ya di masa kita mengatakan bahasanya min afdalil karamah fi hadha zaman al-istiqamah fi talabil ilm. Ya, bahasanya termasuk dari paling utamanya karamah di zaman ini adalah istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena ilmu inilah yang akan menjadi sebab di antara ya sebab-sebab terbesar istiqomahnya seorang hamba. Ya, sebagaimana kita ketahui, kejahilan adalah salah satu di antara sebab kesesatan. Maka sebaliknya, ilmu merupakan salah satu di antara sebab hidayah dan istiqomah. Oleh karena itu, bersyukurlah kita jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita memiliki semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian wal barakatu minallahi laisa laha muntaha, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Akan terus didapatkan kebaikannya oleh seorang hamba. Dan untuk kita ketahui bahwa keberkahan itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengetahui ya sesuatu itu berkah, tidak ada jalan lain kecuali dari jalur wahyu. Ya, tidak ada jalan lain kecuali dari jalur wahyu. Baik. Contoh misalnya, Ya, Rasulullah SAW menghasung kita untuk makan sahur. Ya, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur, dalam lafaz yang lain fa inna fis suhur barakah. Ya, makan sahurlah kalian, karena sungguhnya dengan lafaz as-sahur, ya, karena sungguhnya pada makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, terutama dengan lafaz as-suhur, ya, hendaklah kalian makan sahur, karena sungguhnya pada perbuatan makan sahur kalian itu ada keberkahan. Kalau tadi pada makanannya, kalau ini pada perbuatannya, ya, perbuatan makan sahur ini akan memberikan keberkahan. Jadi kembali, bahwa kita mengetahui sesuatu itu berkah, ya, tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur wahyu. Ya, berbeda, ya, dengan apa yang ada pada kelompok sufi, ya, yang sedikit-sedikit dianggap ini berkah, ini berkah, sampai katakan ada kuburan-kuburan yang berkah. Ya, seperti itu. Kama fil hadis. Baik, sebagaimana di dalam al-hadis beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat zakatun malan, bal tazidhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat menunjukkan beliau yakni menyampaikan dari hafalannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang disebutkan di sini, ma naqasat zakatun malan, tidaklah zakat itu akan mengurangi harta, bal tazidhu, bahkan menambah harta. Tapi pada ta'liq di situ, akhrajahu Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Makna marfu'an artinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk meringkas, karena kalau dipanjangkan an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, begitu. Cukup diringkas dengan an Abi Hurairah marfu'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza." وَمَا تَوَدُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَلْ, tidaklah sodakoh akan mengurangi harta. وَمَا زَدَ اللَّهُ عَبْدًا بِأَفٍ إِلَّا إِزَّا. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah pada diri seorang hamba sifat pemaaf, illa izzah, kecuali akan menjadikan kemuliaan, ya, bagi hamba tadi. Ya, seorang yang memiliki sifat pemaaf akan mulia, ya, di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beda halnya dengan orang yang pendendam. Ya. Jika orang yang pemaaf itu mulia, sebaliknya orang yang pendendam akan hina. Kemudian wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadu lillah. Ya, ada dua makna sebagaimana Imam Sa'di pada syarah hadis ini menjelaskan. Yang pertama, dia tawadhu lillah, yakni dalam hal niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan tawadhu'nya tadi. Bukan untuk dipuji orang, ya, sebagai seorang yang tawadhu. Tidaklah seorang betul-betul tawadhu'nya karena Allah kecuali Allah akan mengangkat kedudukannya. Dimana tawadhu ini lawan dari kibir, lawan dari sombong. Ya, jadi seorang yang tawadhu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Sebagaimana sebaliknya orang yang sombong Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kedudukannya. Makna yang kedua dari wa ma tawadhu'a ahadun lillah, yakni tidaklah seorang betul-betul merendahkan dirinya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Jadi semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin betul-betul menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakan hamba tadi. Ya, sebaliknya seorang yang sombong, angkuh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau berdoa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Ya. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yang dimaksud berdoa, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ya. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak pernah mau berdoa meminta kepada Allah menunjukkan kesombongan dia. Apa yang ada pada diri kita semuanya pemberian dari Allah. Kita tidak mungkin ya sekejap mata pun kita akan bisa hidup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa zakatu fi 'urfi syar'i." Adapun zakat secara definisi syariat, beliau menyatakan hakun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Yang dimaksud dengan zakat secara istilah syar'inya adalah hak yang wajib yang ditunaikan, dikeluarkan, fi malin makhsusin, pada harta yang tertentu. Jadi tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang dikeluarkan zakatnya, tapi pada harta yang tertentu sebagaimana datang rinciannya dalam as-sunnah. Ya, ada emas, demikian juga perak, demikian pula peternakan, ya, baik itu unta ataupun sapi, masukin dalamnya kerbau, ya, demikian pula kambing dengan berbagai jenisnya. Ini dari harta-harta yang terkena zakat dari peternakan. Kemudian li ta'ifatin makhsusah, di mana hak wajib tadi ditujukan untuk kelompok manusia tertentu. Ya. Yang berhak untuk menerima zakat, yakni masarif az-zakah, adalah kelompok manusia tertentu. Ya, sebagaimana yang datang penjelasannya dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Jadi tidak ada penyaluran zakat untuk ya fasilitas-fasilitas ibadah, walaupun itu masjid sekalipun. Semuanya untuk kelompok orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Kemudian fi waqtin makhsusin. Tapi pada waktu yang khusus juga yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jadi hartanya tertentu, yang berhak menerimanya juga tertentu, waktu pengeluarannya juga tertentu, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Sebagai contoh misalnya, ya, uang itu merupakan harta. Uang harta bukan? Harta ya. Orang kalau banyak uang dikatakan dia orang kaya, berarti uang itu harta. Nah, uang adalah alat pembayar, ya, yang di masa Nabi ya berupa mata, dinar ataupun dirham, ya seperti itu. Ya. Maka sistem pengeluarannya sebagaimana ya zakat yang berkaitan dengan ya yakni emas atau perak harus mencapai nisab, harus juga mencapai haul, yakni ya dimiliki selama 1 tahun telah tertentu waktunya. Ya, sehingga apa yang ditetapkan oleh sebagian sebagian organisasi Islam yang menetapkan adanya zakat yang diambil tiap bulan dari penghasilan, ya, itu tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya. Dari sisi waktunya belum mencapai. Ya, dari sisi nisabnya belum tentu. Baik. Jadi zakat harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah datang di dalam syariat, baik dari sisi jenisnya, ya, maupun dari sisi waktunya. Demikian pula dari sisi penyalurannya untuk siapa zakat itu ditujukan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ya, yang tersisa kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika.